jiwa terharu dengan pujuk rayu cumbuanku. Mengapa malu mundur selalu? Marilah dekat jiwaku, dengar pujuk rayu cumbuanku. Janganlah bersembunyi laga benci dengan kami. Janganlah membuat kemarah dengan saya. Marilah jiwa, marilah nyawa bersama masuk istana tempat di si bahagia alam maya. Mengapa keluh diam membisu? Tidakkah jiwa terharu dengan pujuk rayu cumbuanku? Mengapa malu mundur selalu? Marilah dekat jiwaku, dengar pujuk rayu cumbuanku. Janganlah bersembunyi laga benci dengan kami. Janganlah muram saja laga marah dengan saya. Marilah jiwa, marilah nyawa bersama masuk istana tempat di si bahagia alam maya.